Saat pagi tiba, dia buka kedua mata. Dari tidur lelapnya, ku peluk dan ku jaga. Engkau terbiasa tertawa saat dia buka mata. Kita berdua pun tahu itu sangat bermakna. Dari segala yang kupunyai.